Oke, kita lanjutkan lagi. Lagunya ada Kanggo Kowe, terus Kopi Hitam. Dua lagu lagi minta tolong. Ini permintaan dari Mas Kucing, Maria. Iya. Kita main bersama. Romansa News. Evan Lamanda, Awang di atas WBC, Supra Prasasti. Gue ngerti dong, lagu ini jaluannya siapa? Siapa? Koncoku karo koncoknya Mas Lu Konjeboro. Tessa Gosplek, Tessa Karamama, Bajang Kupus, Tessa Diotras. Opo we sama sine, aku kutu koyo ngene, beparengan karo kowe, ure sepentinane. We'll be right back. dulurku gak mau jaluk tulung semuanya itu karena kita kumpul dengan orang banyak, hasratnya berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda.